بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab Al-Mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-8, yaitu hadis dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترتلا: إذا مر بآية فيها تشبيه سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. حديث yang ke-8 ini dari Abu Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Beliau berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu malam. Beliau membuka bacaannya dengan surat Al-Baqarah. Ini setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Maka aku berkata dalam hatiku, beliau akan ruku setelah ayat ke-100. Ternyata setelah ayat ke-100 beliau melanjutkan. Maka aku berkata dalam hatiku, dia akan menghabiskannya dalam satu rakaat. Ternyata beliau membuka surat An-Nisa, menyambungnya dengan surat Ali Imran, dan beliau membacanya dengan mutarsilan atau mutarastilan, dengan perlahan. Kalau melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau melewati ayat permintaan, beliau meminta, berdoa. Jika melewati ayat yang menakutkan, beliau ta'awud, berlindung kepada Allah SWT. Dan kemudian beliau ruku. Beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan bahwasanya rukuknya panjangnya sama dengan berdirinya. Kemudian beliau bangkit dari ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tsumma qama, dan beliau berdirinya juga mirip dengan rukuknya. Kemudian beliau sujud, mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan bahwasanya sujudnya mirip panjangnya dengan berdirinya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Lihatlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman, bahwa beliau pernah salat bersama Nabi qiyamul lail, salat malam, yang ternyata dalam satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah disambung dengan surat An-Nisa, disambung dengan surat Ali Imran. Berarti kurang lebih 5 juz, atau bahkan lebih dari 5 juz. 5 juz setengah kurang lebih. Ini barakallahu fikum contoh yang paling jelas kesungguh-sungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beribadah. Dan sudah lewat bersama kita pembahasan bahwa beliau pernah salat malam sampai bengkak kakinya. Sampai ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Padahal engkau telah dihapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, afala akun hamdan syakura? Maka maqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau begitu, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka Rasulullah SAW beribadah dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, syukran lillah. Bagaimana Allah perintahkan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai syukur pada Allah SWT. Maka kalau aku sudah diampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka beliau beribadah kepada Allah sebagai syukran lillah sampai demikian kesungguh-sungguhannya. Ikhwan bin Azzaqullah, sudah lewat juga bersama kita ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau juga pernah mengalami sholat bersama Rasulullah SAW Qiyamul Lail yang sangat panjang, sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hatta hamamtu bi amrin su, hingga aku berkeinginan dengan keinginan jelek. Ditanyakan oleh para sahabat, apa yang kau inginkan wahai Abu Mas'ud, wahai bin Mas'ud? Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Aku berkeinginan untuk duduk saja, meninggalkan beliau berdiri. Ikhwani minna a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya seorang sahabat yang mulia, yang kita kenal bagaimana imannya, ternyata melihat Rasulullah SAW, mereka merasa sangat di bawahnya, jauh, dan menyatakan sungguh aku sampai berkeinginan untuk duduk meninggalkan Rasulullah SAW. Tetapi hanya berkeinginan, beliau tetap berdiri bersama Rasulullah SAW sampai selesai salat. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka faedah dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna Nabi SAW kana ya'mal amal al-mujahid alladhi yujahid bihi nafsah. Pelajaran yang kita ambil adalah Rasulullah SAW beramal dengan satu amal ibadah seorang yang yujahid nafsahu, seorang yang berjihad melawan dirinya sendiri agar tunduk untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengalahkan rasa lelahnya, mengalahkan rasa capeknya, mengalahkan semuanya. Yadahu ya'mal hadzal 'amal asy-syaq. Beliau beramal dengan amalan yang sangat berat. Karena tihaa marzatillah, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah gambarkan orang-orang yang beriman dalam ayatnya, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi waridwana, karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala fadilah dan keridhaan. Termasuk faedah dari hadis ini adalah jawaz iqamatil jama'ah fi shalatil lail. Faedah yang berikutnya yang kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bolehnya salat malam berjamaah. Apalagi sebentar lagi kita ini akan masuk menemui bulan Ramadan, dan biasanya kita akan mengerjakan salat tarawih, salat berjamaah. Salat tarawih adalah salatul lail, qiyamul lail. Apakah boleh berjamaah? Boleh. Di antara dalilnya adalah ini, yaitu hadis Hudzaifah, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Ibn Abbas, dan hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah salat lail dengan berjamaah. Ikhwan bin na'azakumullah, faedah yang ketiga, anau yanbagi lil insani fi salatil lail idha marra bi ayati rahmah an yaqif wa yas'al. Faedah ketiga, kalau kita qiyamul lail, salat malam, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau melewati ayat rahmat, berdoa minta rahmat. Kalau melewati ayat yang menceritakan tentang neraka, berlindung dari neraka. Kalau berbicara tentang orang-orang beriman, berharap ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Kalau Allah menceritakan di dalam ayatnya tentang orang-orang yang diazab, berlindung. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diazab. Ini barakallahu fikum bacaan Rasulullah SAW pada Qiyamul Lail. Mustarsilan atau mutarsilan dengan perlahan, dengan satu persatu, ayat per ayat. Setiap melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Melewati ayat jannah, mereka beliau minta jannah. Melewati ayat neraka, berlindung dari neraka. Ila akhir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada satu lagi faedah yang kita ambil dari hadis ini. Jawazu taqdimi suwar ba'diha ala ba'd. Bolehnya memajukan atau memundurkan urutan surat. Bolehnya menukar atau memajukan, memundurkan urutan surat. Memang sebagian ulama menyatakan sebaiknya kita membaca surat demi surat dalam keadaan berurutan. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ke arah An-Nas. Ke arah An-Nas. Tetapi ternyata tidak harus demikian. Kalaupun tidak berurutan tidak mengapa. Buktinya hadis ini disebutkan membaca surat Al-Baqarah, setelah itu surat An-Nisa. Setelah An-Nisa baru surat Ali Imran. Tidak sesuai dengan urutannya. Barakallahu fikum, ini menunjukkan jawaz taqdimi suwar ba'daha ala ba'd. Bolehnya memutar balik urutan surat sebagian atau sebagian yang lain. Urutan surat, bukan urutan ayat. Kalau urutan ayat, tidak ada dalil yang demikian. Harus sesuai dengan urutan ayatnya. Tapi surat, setelah surat ini baru surat itu, tidak mengapa. Misalnya kita membaca Al-Falaq, kemudian An-Nas. Boleh tidak dibalik An-Nas dulu baru Al-Falaq? Tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis ini membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Bukankah semestinya Imran dulu baru kemudian An-Nisa? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan ini diantara faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis tersebut. Intinya adalah mujahadatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.